بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قوم مسلمين، para hadirin rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim kita senantiasa bersyukur kepada Allah azza wa jal, bertahmid, memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua anugerahnya, kenikmatan-kenikmatannya, baik nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin, terutama nikmatul Islam, nikmat sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beriman dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Qaum muslimin rahimakumullah, pembicaraan tentang terorisme tidak pernah habis, selalu diperbincangkan, selalu didiskusikan, selalu ramai, banyak kalangan, banyak pihak yang membicarakannya, dikarenakan secara nyata, secara real, terorisme tidak pernah habis. Muncul tenggelam, muncul lagi yang baru, redup, muncul lagi yang lain, tenggelam lagi. Tenang situasi, damai kondisi, tiba-tiba muncul kembali gerakan-gerakan terorisme. Sampai detik ini pun terorisme masih menggeliat, para teroris masih bergerak, paham-paham terorisme masih gentayangan di sana kemari, sehingga tema-tema terorisme memang harus senantiasa dan selalu dibicarakan, didiskusikan, disampaikan, terutama untuk masyarakat muslimin, terutama untuk pemerintah kita NKRI. Di sisi yang lain, kaum muslimin para hadirin rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, pemahaman tentang makna terorisme ini sekarang ini kita merasakan semakin bias. Kita merasakan semakin bias, sampai dinyatakan oleh para pakar dan para ahli agama, terorisme dengan bahasa Arabnya al-irhad, tidak ditemukan suatu definisi yang mencakup semua gerakan-gerakannya, dikarenakan ada sebagian pihak yang memang meniadakan yang namanya gerakan terorisme. Tidak pernah mau mengakui adanya terorisme. Tidak pernah mau mengakui adanya teroris-teroris. Dikarenakan dalam pandangan mereka, dalam pemahaman mereka, itu bukan terorisme, itu adalah jihad. Mengatasnamakan amal besar dalam Islam, jihad fi sabilillah, yang dahulu dikerjakan, diamalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, diamalkan oleh para khulafaur rasyidin, diamalkan oleh para pejuang-pejuang Islam di masa lalu, mengatasnamakan jihad untuk gerakan terorismenya, sehingga tidak mau dikatakan teroris, tidak mau dikatakan sebagai gerakan terorisme, tentu dia akan mengingkari adanya gerakan-gerakan seperti ini. Sebagian pihak yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, memanfaatkan momen terorisme ini, mohon maaf, mereka memanfaatkannya untuk menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Mereka mendefinisikan terorisme ditujukan hanya untuk kaum muslimin, ditujukan hanya untuk Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendapati sosok muslim yang mengkaji agamanya, mempelajari kitab sucinya, mempelajari sabda-sabda rasulnya, dicurigai sebagai sosok teroris, apa salah dia? Mendapati seseorang muslim yang mentaati Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala, gemar dia ke masjid, 5 waktu di masjid, orangnya masya Allah, nampak kesolehannya, nampak ketakwaannya, dicurigai sebagai teroris, apa salah dia? Memanfaatkan momen ini untuk menghantam Islam dan kaum muslimin. Mohon maaf, dari kalangan kaum liberalisme dan yang bersama dengan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, hal penting yang perlu kita ketahui bersama, terorisme itu ada. Teroris itu ada. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Dan teroris ini tidak mengenal agama. Dalam sejarah umat manusia secara umum dan sejarah kaum muslimin secara khusus, terorisme dan pelakunya datang dari semua agama. Datang dari semua agama, baik dari kalangan non-muslim atau juga dari kalangan kaum muslimin. Gerakan-gerakan pembantaian-pembantaian di masa lalu, bahkan di antara mereka ada yang membantai para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dari kalangan Bani Israel, itu merupakan terorisme yang sangat nyata. Tidak ada terorisme yang lebih mengerikan dibandingkan dengan gerakan membunuh para anbiya wal mursalin. Gerakan-gerakan pembantaian-pembantaian kaum muslimin dalam sepanjang sejarah umat manusia yang dilakukan oleh non-muslim, itu juga merupakan gerakan terorisme dan sosok teroris yang sangat nyata. Itu semuanya terekam dengan jelas dalam sejarah umat manusia dan khususnya sejarah kaum muslimin. Detik ini pula di negara kita sendiri dinyatakan sebagai gerakan teroris yang ada di ujung timur sana. Mereka juga bukan seorang muslim, sosoknya non muslim pula. Kita sebagai seorang muslim pun juga gak mengingkari ada dari kalangan anak-anak Islam, dari kalangan kaum muslimin yang juga terjebak dalam terorisme, menjadi sosok-sosok teroris. Terorisme berkedok Islam, teroris mengatasnamakan Islam, itu juga terjadi. Dibukukan dalam sejarah tarikh Islam oleh para ulama kita, dan sudah terjadi di zaman semenjak zaman dahulu kala, di zaman kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dimulainya gerakan terorisme ini dan terus berkelanjutan sampai detik ini, dan Rasul memberitakan dalam hadisnya akan terus berkelanjutan sampai akhir akhir zaman nanti, ketika teroris-teroris berbaju Islam ini akan bergabung dengan Dajjal yang keluar di akhir zaman nanti. Maka kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan majelis kali ini penting kiranya untuk kita mempelajari terorisme, teroris, irhad, bahasa Arabnya irhad, irhadi, dalam pandangan fikih Islam. Dikarenakan kita sebagai muslimin, kita memandangnya secara pemahaman Islam, secara fikih Islam, dan juga pemahaman terkait dengan bimbingan-bimbingan pemerintah yang selaras dengan bimbingan-bimbingan Islam. Apa yang dimaksud dengan terorisme dalam Islam? Siapa pula yang dikatakan teroris dalam Islam, dalam pandangan Islam? Dan bagaimana pula pandangan pemerintah yang juga sesuai dengan bimbingan Islam? Kaum muslimin rahimakumullah, dalam fikih Islam, terorisme itu diambil dari kata-kata al-irhad. Irhabun, arhaba yurhibu irhaban, irhabun. Pelakunya dikatakan irhabi atau irhabiyun, karena pelakunya bisa individu, satu orang, sel-sel tersendiri, bisa dalam bentuk sebuah gerombolan, jamaah, menjadi kelompok terorisme, kelompok teroris. Secara bahasa Arab, al-irhad itu mengandung makna tahwif, tindakan menakut-nakuti orang lain. Sebuah tindakan, sebuah pergerakan yang membuat masyarakat takut, yang membuat masyarakat gelisah, mencabut rasa aman, mencabut rasa kedamaian, mencabut ketenangan, baik ketenangan yang dialami sosok yang diteror atau masyarakat yang diteror atau sebuah bangsa yang diteror. Itu makna secara bahasa irhab, takhwif, wa za'za'atul amn, tindakan yang menakut-nakuti orang lain, yang mencabut rasa aman, rasa damai, rasa santosa, bisa skala kecil, bisa skala besar di tengah-tengah masyarakat yang ada ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sehingga kalau menurut pandangan-pandangan Islam, sangat banyak sekali gerakan-gerakan teroris, terorisme masuk dalam kategori ini. Tindakan para begal, mohon maaf, yang membegal korbannya, entah per orang atau dua orang atau banyak korban, dengan senjatanya, dengan sajamnya, dengan senkinya, melukai korbannya, menewaskan korbannya, kemudian dia merajalela dengan komplotannya di sebuah desa, di sebuah kecamatan, di sebuah kabupaten, dalam pandangan Islam itu masuk kategori teror. Gerakannya terorisme, orangnya teroris. Daripada kenyataannya, secara pemerintah kita belum dikatakan sebagai kelompok teroris. Mereka adalah kaum begal. Komplotan perampok-perampok yang lebih luas lagi skalanya, para penyamun-penyamun yang juga membuat takut masyarakat dengan gerakan-gerakan mereka itu. Merampok sebuah bank, merampok sebuah rumah, meresahkan masyarakat. Dalam pandangan fikih Islam itu juga irhad, gerakan teror, penyanderaan-penyanderaan, menyandera tokoh-tokoh masyarakat, menyandera tokoh-tokoh pemerintahan, menyandera pegawai instansi pemerintah, menyandera pegawai bank atau yang semisalnya, menyandera pesawat dan yang lain-lainnya yang membuat korbannya ketakutan. Itu semuanya dikatakan irhad, dikatakan sebagai gerakan terorisme. Upaya-upaya untuk membunuh tokoh-tokoh tertentu dari kalangan pemerintahan atau tokoh-tokoh agama, itu juga dikatakan sebagai irhad. Lebih daripada itu, kaum muslimin rahimakumullah, pembantaian kaum muslimin, gerakan genosida, semuanya sepakat itu teror. Gerakan, mohon maaf, pembantaian para kiai-kiai dan guru-guru ngaji, mohon maaf, yang dilakukan dalam sejarah negara kita oleh kaum komunis, PKI, semuanya sepakat itu juga merupakan gerakan teror, termasuk gerakan terorisme. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah dalam fikih Islam dimasukkan dalam kategori irhabun, terorisme. Pelakunya adalah teroris. Bisa individu, bisa komplotan, bahkan bisa kelompok besar. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sini seperti yang saya terangkan di atas, gerakan terorisme tidak mengenal agama. Pelakunya bisa muslim, bisa non-muslim. Mohon maaf, pelakunya bisa rakyat biasa, bisa anggota. Bisa anggota. Tapi anggota yang menyimpang tentunya. Pelakunya bisa memiliki motivasi semata-mata ekonomi. Bisa pula motivasi politik. Bisa pula karena sebuah prinsip yang menyimpang, yang ada dalam jiwa mereka, dalam pemahaman mereka. Pemahamannya menyimpang, berujung kepada gerakan terorisme. Radikalisme berujung kepada terorisme. Ekstremisme berujung kepada terorisme. Kaum muslimin rahimakumullah, hal penting yang perlu untuk dicatat di sini, juga dalam fikih Islam, tidak semua tindakan menakut-nakuti itu dikatakan teror yang tercela. Ini yang penting untuk dipahami. Saya ulangi lagi, tidak semua gerakan yang menakut-nakuti pihak lain dikatakan sebagai teror yang tercela, irhab yang tercela. Pihak kepolisian, pihak TNI Polri misalkan, ketika mereka melakukan pengamanan, penyergapan, penanganan pihak-pihak yang mengacaukan bangsa, pihak-pihak yang meresahkan masyarakat, yang tidak bisa diredam dengan pendekatan persuasif, terpaksa harus dengan gerakan-gerakan paksa menangkap mereka, bahkan mungkin menembak mereka, bahkan mungkin mengejar mereka, itu semuanya bukan dikatakan sebagai terorisme yang tercela. Dalam fikih Islam, tindakan yang disyariatkan itu hak murni pemerintah. Presiden yang memberikan instruksi, TNI Polri yang melaksanakannya. Yang dilakukan oleh penguasa kita untuk meredam, mohon maaf, gerakan KKB di Papua sana, meredam gerakan mereka, terpaksa menembak mereka, perang bersama dengan mereka, itu bukan gerakan terorisme yang tercela, tapi sebuah tindakan-tindakan pengamanan yang diizinkan secara syariat dan diperbolehkan secara syariat. Bapak-bapak kita dari kalangan TNI Polri yang bertugas ke sana, ketika mereka mengikhlaskan niatnya, mereka meraih pahala besar dikarenakan mengamalkan amalan yang disyariatkan. Ketika mereka gugur, maka mereka gugur sebagai seorang muslim, diharapkan gugur meraih syahadah, mendapatkan mati syahid, dikarenakan membela bangsanya, membela negaranya. dan mengamankan bangsanya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan mereka teroris. Bukan. Mereka pengaman bangsa. Mereka pengayom bangsa. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah. Ketika sebuah bangsa yang melepaskan dirinya dari kaum penjajah, melakukan gerakan rakyat semesta untuk menyingkirkan kaum penjajah, untuk mengusir kaum penjajah dari negeri mereka dan menginginkan kemerdekaan bangsanya, itu semuanya bukan gerakan terorisme yang dikecam, tapi tindakan yang disyariatkan dalam Islam. Para pahlawan-pahlawan bangsa kita di masa lalu, terutama dari kalangan muslimin, karena kita muslim, yang mereka berjuang untuk membebaskan negara kita dari penjajahan yang ada, dari mulai era Belanda, kemudian Jepang, dan yang lain-lainnya, mereka semua sebagai pahlawan bangsa, mereka semua sebagai para mujahidin, mereka bukan kaum teroris yang dikecam dalam Islam. Tindakan mereka, tindakan yang disyariatkan, yang berjuang di sana, ketika dia ikhlas dalam mengerjakannya, berpahala besar. Bagi yang gugur, ketika dia ikhlas dalam mengerjakannya, maka diharapkan mereka gugur sebagai pahlawan bangsa, sekaligus diharapkan mendapatkan mati syahid dalam pandangan Islam. Qaum muslimin rahimakumullah. Begitu pula ketika ada dari kalangan penguasa kita yang secara khusus menangani kaum teroris radikalis menjadi kalangan yang berbaju Islam, yang mereka mengatasnamakan jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah, tapi yang mereka lawan adalah pemerintah, memiliki sebuah gerakan bersenjata, penguasa enggak bisa lagi mampu meredam mereka dengan tindakan persuasif, harus menerjunkan tim khusus untuk menangani mereka. Ketika dengan terpaksa harus mereka mengeluarkan senjatanya, harus mencabut pelatuknya dan menembakkan kepada mereka, itu semuanya sekali bukan tindakan terorisme yang dikecam dalam Islam. Sebuah tindakan yang disyariatkan, hak pemerintah mengamankan bangsanya, mengamankan negaranya. Dahulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di masa Khulafaur Rasyidin, Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, di era Islam, ketika mereka mengembangkan wilayah Islam dengan mengangkat bendera jihad fi sabilillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang melawan kaum musyrikin, itu semuanya bukan namanya terorisme yang dikecam, tapi disebut dengan jihadun fi sabilillah. Ketika di masa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus paskhos, pasukan khusus untuk menteror orang-orang kafir di masa itu, orang-orang musyrikin di masa itu, untuk membunuh tokoh-tokoh musyrikin di era itu, memunculkan rasa takut pada musyrikin, pada kaum kafirin di era itu. Itu namanya jihadun fi sabilillah, bukan gerakan irhab, bukan gerakan terorisme. Kalaupun dikatakan meneror, disyariatkan dan diperbolehkan dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa maribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ini dalam konteks jihad fi sabilillah bersama dengan penguasa, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu mempersiapkan yang kamu mampu dari kekuatan dan tambatan-tambatan kuda, yang dengan itu kalian menteror musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Turhibun, kamu mengirhab, menteror musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Disebut dengan teror, tapi diizinkan dalam syariat. Itu namanya jihadun fi sabilillah. Maka kesimpulannya kaum muslimin rahimakumullah, tidak semua tindakan menteror dikecam. Tidak semua tindakan menteror dikatakan tercela. Ketika sesuai dengan bimbingan syarak dan ketika itu merupakan wewenang dan hak pemerintah, maka yang termasuk gerakan terorisme yang dikecam ketika menyalahi bimbingan agama dan ketika menyalahi aturan pemerintah. Dibahasakan oleh para ulama, irhabun bi ghairi haqqin. Teror dengan tanpa hak. Teror dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujjah. Sehingga untuk bapak-bapak kita dari kalangan TNI Polri, ketika bapak bertugas dan terpaksa harus mengeluarkan senjatanya, mengarahkan moncong senjata kepada para pengacau-pengacau bangsa, jangan mundur. Jangan ada rasa bayang-bayang saya teroris. Bukan. Anda punya hak untuk itu, dikarenakan Anda semuanya adalah para pengaman-pengaman bangsa. Kaum muslimin rahimakumullah taala. Hal kedua yang penting dicermati dalam pandangan Islam, terorisme itu ada dua macam. Yang kita bahas sekarang yang kalangan kaum muslimin. Yang pertama, irhabun jasadi, teror fisik yang kita bahas tadi dengan ragam bentuknya. Ini bahayanya sangat laten, membuat masyarakat resah, membuat masyarakat ketakutan, kehidupan bermasyarakat terganggu, rasa keamanannya, kedamaiannya, kenyamanannya. Akan terjadi pertumpahan-pertumpahan darah ketika mereka melakukan dengan senjata mereka pembunuhan, pertumpahan darah, peperangan. Mengerikan bahayanya. Di sana ada poin kedua yang justru dalam pandangan Islam lebih mengerikan lagi. Namanya irhabun fikri. Namanya irhabun fikri. Teror secara pemikiran. Teror secara ideologi. Ini yang lebih mengerikan kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam fikih Islam, yang menggerakkan mereka semua kaum teroris melakukan berbagai macam tindakan-tindakan terorismenya dari sini. Dari sebuah ideologi beragama yang salah. Dari ideologi beragama yang menyimpang. Namanya irhabun fikri. Kaum muslimin rahimakumullah. Semua ulama kita dari semua mazhab, baik Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali, mereka semuanya sepakat dalam berislam, dalam beragama Islam, patokan kita ada empat. Ada Al-Quranul Karim, ada hadisnya Rasulullah yang sahih sallallahu alaihi wasallam, ada ijma' ulama, ada qiyas yang sahih. Quran, hadis, ijma', qiyas. Disepakati oleh semua ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, semua ulama mazhab dalam beragama, baik berakidah, berideologi, beribadah, berdakwah, bermuamalah, berakhlak, beradab, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berumah tangga, berdagang, dan yang lain-lainnya, harus sesuai dengan empat prinsip ini. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Al-Quranul Karim termaktub dalam Al-Quran yang kita baca selama hari, setiap hari ini. Hadis yang Rasul dibukukan oleh para ulama. Ijma' para ulama kita ada bukunya yang memuat ijma' para ahli fikih dan para ulama kita. Penjabaran para ulama kita lengkap, menjabarkan tentang akidah Islam, menjabarkan tentang metodologi dalam berislam, namanya manhaj, menjabarkan tentang kaifiyah ibadah yang benar sesuai dengan Islam, dakwah dengan Islam, akhlak, adab, muamalah, semuanya dijabarkan rinci dalam Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, dari semua pembahasan yang panjang tadi yang memotivasi seseorang menjadi sosok radikalis berujung teroris, itu pada pembahasan tiga perkara: akidah, metodologi dalam beragama namanya manhaj, dan ibadah. Ini ketika ada kesalahan dalam mengilmuinya, dalam mengamalkannya, dalam mempraktekannya, berujung kepada radikalisme, ekstremisme, baik yang garis keras atau yang garis moderat. Tiga ini. Sehingga dalam pandangan Islam, fikih Islam, kaum muslimin rahimakumullah, irhabun fikri, teror ideologi, ialah ideologi apapun yang menyalahi akidah Islam, ideologi apapun yang menyalahi metodologi dalam berislam, Quran, hadis, ijma dan qiyas, ideologi apapun yang menyalahi tata cara ibadah dalam Islam. Ini yang disebut dengan radikalisme, irhabun fikri. Irhabun fikri dalam sejarah Islam telah terjadi pergeseran ideologi, terjadi pergeseran akidah semenjak zaman kekhilafan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kaum muslimin yang terpapar ideologi kaum radikalis kala itu ada dua kelompok besar. Yang pertama kelompok Syiah, sekarang menamakan dirinya dengan Rafidhah dan ragam nama-nama yang lain. Kelompok yang kedua diistilahkan oleh para ulama kita dengan sebutan kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Sedikit faedah sampingan dijelaskan oleh para ulama kita terdahulu. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwasanya kaum Rafidhah Syiah dan kaum Khawarij, dua kelompok besar yang muncul kala itu semuanya sumbernya satu, dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Mohon maaf. Sumbernya satu, dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia ini sosok seseorang yang beragama Yahudiyah dari Yaman, yang berpura-pura masuk Islam di masa akhir kekhilafan Uthman bin Affan dan di masa Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai mereka berdua. Pura-pura masuk Islam dengan tujuan untuk menghembuskan paham ekstrim, paham radikal di tengah-tengah kaum muslimin, memunculkan dua sayap ideologi yang bertentangan tapi intinya sama. Syiah Rafidhah mengaku-ngaku mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat Ali, Fatimah, Hasan, Husain, terutama Husain. Tapi pada akhirnya mereka melampaui batas di dalam mencintai keluarganya Rasul, menuhankan Husain bin Ali. Semoga Allah meridhainya. Ideologi yang kedua lawan daripada Rafidhah tadi, tapi satu orang yang memunculkannya, Yahudi tadi, namanya kaum Khawarij. Gerakan-gerakan anti keluarganya Rasul, anti Ali, anti Fatimah, anti Hasan, anti Husain. Karena pada waktu itu sahabat Ali sebagai khalifah, berkembang akhirnya menjadi gerakan anti pemerintah, anti khalifah, anti hukumah, anti amirul mukminin, anti waliul amr, bahasa sekarang anti pemerintah, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, dan pada perkembangannya mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslim Khawarij. Ini semuanya berasal dari sebuah ideologi yang menyimpang. Ketentuannya kaum muslimin rahimakumullah, semua akidah, semua ideologi yang berseberangan dengan akidah Islam, ini bibit-bibit teroris. Entah itu dari kalangan Khawarij, entah itu dari kalangan kaum Syiah, atau dari kalangan kaum Qaramithah, Ismailiyah, Batiniyah, kaum kebatinan, ataupun yang lain-lainnya. Dari sinilah ketika mereka memiliki sebuah kekuatan dan kekuasaan, mereka akan membantai bukan orang-orang kafir, membantai kaum muslimin. Mungkin perlu saya sedikit bawakan sejarah supaya kita berhati-hati dari ideologi yang menyimpang. Radikalisme berujung terorisme. Ada pernyataan dari sosok sejarawan Islam yang terkemuka, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau imam besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau dari Syam, Syria. Punya kitab besar Tafsir Ibnu Katsir. Punya buku sejarah Al-Bidayah wal Nihayah. Di buku sejarahnya itu, beliau menceritakan panjang tentang kelompok gerakan kaum Khawarij, radikalis teroris berbaju Islam. Menggambarkan ketika mereka punya kekuatan. Beliau menyatakan dalam bukunya Al-Bidayah wal Nihayah, juz yang ke-10, halaman 584 dan setelahnya. Beliau menceritakan tentang mereka ini. In lau qawwaw la afsadul ardu kullaha iraqan wa syama wa lam yatruku tiflan wala tiflatan wala rajulan wala mra'atan li anna an-nasa indahum qad fasadu fasadan la yuslihuhum illa al-qatlu jumlatan. Saya bawakan teks Arabnya. Yang artinya, mereka ini, kata beliau, kaum radikalis teroris ini, kaum Khawarij ini, apabila mereka punya kekuatan, kekuasaan, maka mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, di Irak, di Syam. Mereka tidak akan membiarkan anak kecil, bayi laki-laki, bayi perempuan, laki-laki ataupun wanita, melainkan akan dibantai sama mereka. Dikarenakan mereka meyakini masyarakat telah rusak dengan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, melainkan dengan cara dibunuh dan dibantai. Maknanya mereka punya paham radikal, yaitu paham takfir. Mereka mengkafirkan penguasa yang ada, dan mereka mengkafirkan masyarakat yang bersama dengan penguasanya. Dikarenakan kafir, solusinya hanya pedang, solusinya hanya senjata, solusinya hanya pembantaian. Dan subhanallah, yang dibantai bukan orang-orang kafir, yang dibantai kaum muslimin sendiri. Tidak peduli laki-laki atau wanita, orang tua, anak-anak, semuanya mereka bantai. Dan nyata terjadi pada gerakan ISIS di beberapa tahun silam. Ini mereka. Dan itu dari ideologinya. Anti pemerintah, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan masyarakat, ujungnya pedang atas nama jihad. Padahal bukan jihad, itu adalah teror. Akidah, ideologi berujung kepada teror fisik. Dan sampai detik ini gerakan mereka masih ada. Tumbuh, hilang, tumbuh, hilang, tumbuh, hilang. Dan ingat baik-baik, akan terus bermunculan sampai nanti di akhir zaman, ketika mereka bergabung dengan Dajjal yang akan muncul di akhir zaman ini. Ada lagi ya muslimin rahimakumullah, sebuah sejarah hitam yang begitu kelam, yang begitu sadis, kali ini dilakukan oleh kelompok Syiah ekstrim kebatinan, namanya Ismailiyah Haramithah. Masa lalu terjadi pada tahun 317 Hijriah. 317 Hijriah. Dipimpin oleh sosok yang bernama Abu Thahir Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Kirmiti. Alirannya kebatinan, ada paham Syiah ekstrim, dan pada masa itu para ulama kita mengkafirkan kelompok ini, mengkafirkan kelompok Ismailiyah Qaramithah ini. Apa yang mereka lakukan? Sebuah peristiwa yang mungkin jarang diketahui oleh kaum muslimin. Ketika dia punya kekuatan dan pasukan besar, mereka ini melakukan pembantaian para calon jamaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah Yaum Arafah. Pembantaiannya di dalam Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di masa lalu. Secara tiba-tiba mereka dengan pasukannya masuk membawa senjata. Muslimin sedang khusyuk ibadah kepada Allah, mempersiapkan diri untuk wukuf di Arafah. Ada yang tawaf, ada yang sholat, ada yang baca Al-Quran. Mereka merangsek masuk dan langsung membantai siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang ada di situ. Bantai, dibunuh. Umat Islam yang datang ke Ka'bah, bergelantungan di Ka'bah, pertanda gak boleh dibunuh dalam Islam, dibantai. Matof, pelataran tawaf, yang mungkin muslimin yang pernah kesana bisa mengetahuinya, bersimbah darah, penuh dengan mayat. Dihitung oleh para sejarawan ada 1.500 lebih mayat bergelimpangan di depan Ka'bah. Masjidil Haram bersimbah darah. Di luar masjid ada 30 orang dibantai. 30 orang anak-anak, wanita, yang tua-tua disandera. Hajar Aswad dicuri. Dicuri. Yang Bapak lihat selama ini di situ, itu bukan murni batu yang besar. Itu yang serpian-serpian Hajar Aswad yang disatukan oleh penguasa. Gak utuh itu, Pak. Oleh mereka sudah dihancurkan berkeping-keping, menyisakan beberapa batuan-batuan kecil. Selama 21 tahun semenjak itu, tidak ada umroh, tidak ada haji. Masjidil Haram vakum. Hajar Aswad ada di pangkuan mereka. Sampai pada akhirnya diupayakan oleh penguasa setempat untuk mengembalikan Hajar Aswad, harus menebus harta yang begitu banyak, dikembalikan dalam yang tidak utuh. Kemudian mereka gabungkan dengan batu-batu yang lain supaya masih besar, dan diamankan di tempat yang sekarang Anda lihat, di Masjidil Haram. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh kaum Nasara, tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan non-muslim. Tidak pernah ada mereka bisa masuk ke area haram. Jangankan menyentuh Masjidil Haram, masuk ke wilayah haram tidak bisa. Pelakunya dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai muslim, padahal waktu itu dia bukan seorang muslim. Dikafirkan oleh para ulama. Apa yang memicu mereka melakukan tindakan teror yang mengerikan seperti ini? Jawabannya ideologi. Ideologi. Namanya irhabun fikri. Teror pemikiran. Ideologi yang menyimpang. Ideologi yang menyesatkan. Radikalisme, ekstremisme berujung kepada terorisme. Sehingga diberikan faedah oleh para ulama terdahulu. Diriwayatkan dari Abu Qilabah rahimahullah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, salah seorang ulama besar era tabi'in, sampai membuat sebuah kesimpulan. Beliau menyatakan, mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla sayf. Tidak ada seseorang pun atau satu kelompok pun yang memiliki ideologi bid'ah, ideologi yang menyimpang, melainkan ujungnya nanti pedang akan membantai orang yang berseberangan dengan mereka. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarhus Sunnah, beliau dari kalangan Imam Besar Madzhab Hambali, cucu murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dalam bukunya Syarhus Sunnah menyatakan, wa'lam annal ahwa'a kullaha radiyatun tad'u kulluha ila sayf. Ketahuilah, semua penyimpangan-penyimpangan ideologi namanya hawa nafsu, semuanya membinasakan dan semuanya akan memicu pelakunya untuk menghunuskan pedang. Ini yang mengerikan kaum muslimin rahimakumullah. Namanya irhabun fikri, teror dalam bentuk pemahaman dan pemikiran. Dan ingat, dalam pandangan Islam, ideologi itu dinyatakan menyimpang ketika berseberangan dengan akidah Islam yang benar. Ketika bertentangan dengan tata cara ibadah yang benar. Ketika bertentangan dengan metodologi beragama yang benar. Ketika bertentangan dengan Al-Quranul Karim, hadisnya Rasulullah SAW, ijma' para ulama, dan kias yang benar. Itu patokannya. Apapun ideologinya, ujungnya nanti adalah berujung kepada pedang. Ketika mereka punya kemampuan, punya kekuatan, dan punya kekuasaan. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, bahaya laten terorisme semakin mengerikan ketika sudah ditunggangi oleh sebuah ideologi yang menyimpang. Walaupun dicatat dalam sejarah, ujung-ujungnya ekonomi, ujung-ujungnya kekuasaan, ujung-ujungnya kepemimpinan, ujung-ujungnya kursi pemerintahan. Kaum Khawarij di era zaman dahulu kala, ujung-ujungnya adalah tahkim. Ya, mereka mengkafirkan penguasa dikarenakan tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Urusannya ekonomi, kepemimpinan, kekuasaan. Syiah Rafidhah juga demikian. Ujung-ujungnya adalah ekonomi dan kekuasaan. Tetapi ketika ditunggangi oleh ideologi yang menyimpang, bahaya laten yang sangat mengerikan. Yang pertama, mereka ini bisa mengkader, mereka ini bisa merekrut, mereka ini bisa mengotori pemikiran-pemikiran pemuda-pemuda Islam dengan virus-virus ideologi yang menyimpang. Dan itu akan mencetak kader-kader baru, sosok radikalis teroris. Walaupun tidak ada pergerakan, walaupun tidak ada terorismenya, tetapi paham-paham yang dimasukkan ini lebih membahayakan pemuda-pemuda Islam. Tanpa disadari masuk dalam pemahaman seorang muslim, terpapar radikalisme dan siap kapanpun dipinang sebagai penganten untuk menjadi teroris. Muslimin rahimakumullah. Para ulama kita membagi mereka menjadi dua. Terorisme berbaju Islam ini, teroris ideologi ini. Yang pertama disebut dengan muharibah. Muharibah itu penganten-penganten yang siap, kata mereka, menjemput bidadari di surga nanti. Kalau menjelang Ramadan pasti ada aksinya. Kepingin Ramadan di surga, kepingin Idul Fitri di surga. Penganten-penganten mereka ini, entah pribadi atau komplotan, yang terjun langsung dengan senjatanya menteror masyarakat atau kaum muslimin. Muharibah. Bahaya latennya jelas. Meresahkan masyarakat, menumpahkan darah kaum muslimin, darah masyarakat. Tapi dalam pandangan para ulama ini ringan. Karena ada TNI Polri yang siap untuk ngurusi mereka. Ada yang kedua, lebih laten lagi, lebih membahayakan lagi. Disebut dengan Al-Qa'diyah. Al-Qa'diyah itu dalam bahasa Arab adalah qa'ada yaqudu, duduk. Duduk manis, tidak ada di lapangan. Tidak memanggul senjata. Tidak ada gerakan-gerakan teror. Duduk manis. Tetapi yang dilakukan oleh mereka ini adalah menghembuskan ideologi radikal di tengah-tengah kaum muslim. Pengajian-pengajian, pertemuan-pertemuan rahasia, liqa-liqa' rahasia, menanamkan pemahaman ideologi, dan yang paling kelihatan, ideologi anti pemerintah, ideologi mengkafirkan pemerintah, ideologi tidak meyakini penguasa sekarang sebagai penguasa dia. Ini yang paling kelihatan dan terus ada dari mulai zaman dahulu kala sampai nanti di zaman Dajjal, semuanya sama. Ini Al-Qa'diyah, ini lebih membahayakan lagi. Mau diringkus enggak bisa, enggak ada aturan mainnya. Dikarenakan enggak ada pergerakan yang meresahkan masyarakat, kecuali kalau ada masyarakat yang melapor. Dikatakan membunuh, tidak. Membegal, tidak. Merampok, tidak. Bikin kerusuhan, tidak. Setahu saya enggak ada undang-undang yang menangkap selama enggak ada laporan. Itu Pak Kapolres. Dan cara-cara mereka luar biasa. Doktrin-doktrin yang mereka tanamkan itu luar biasa. Tidak perlu melakukan training intensif 3-7 hari. Mereka dikenal sebagai sosok yang jenius. Duduk bersama dengan mereka satu majelis, setengah jam, 15 menit, satu jam terpapar. Yang korban tadi itu bisa menularkan ke yang lain. Duduk dengan temannya lagi, tidak usah pakai lama, disampaikan yang dia dapatkan tadi ke teman berikutnya, terpapar. Terus demikian. Ini sangat laten. Sisi yang kedua, pada mereka ada militansi yang sangat luar biasa. Dikarenakan pemicunya bukan semata-mata ekonomi, tapi ideologi. Kalau sudah bicara keyakinan, susah untuk digoyahkan. Ini yang lebih laten. Ini yang lebih laten. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala ternyata jauh-jauh sebelumnya telah mengingatkan kita semua tentang gerakan ini. Radikalis teroris. Disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritakan kepada kalian, kata Allah, tentang al-akhsarina a'mala, orang yang paling merugi amalannya. Paling merugi amalannya. Siapa mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang-orang yang kata Allah sesat. Sesat usaha mereka, upaya mereka di kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinu sun'a. Dalam keadaan mereka meyakini mereka bagus amalannya. Kalau kita membaca buku-buku tafsir, para ulama mengatakan mereka kaum khawarij, mereka kaum haruriyah, nama lain khawarij, mereka adalah kaum qadiyah, nama lain daripada kaum khawarij. Kalau bahasa sekarang, mereka adalah kaum radikalis, ekstremis, teroris. Sudah ada peringatan dalam Al-Quran. Ini kaum muslimin rahimakumullah, yang lebih laten lagi. Dan ini tidak bisa dilakukan, mohon maaf, dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Tidak mudah dilakukan oleh bapak-bapak kita dari kalangan TNI Polri. Mohon maaf ya. Karena bukan gerakan fisik, ideologi. Kalau bapak sekalian tidak punya pemahaman agama yang luas, yang kuat, berhadapan dengan mereka, pasti kalah debat. Pasti kalah debat. Mohon maaf, bukan merendahkan bapak. Dikarenakan memang beda bidang. Bidangnya bapak fisik, sementara mereka ideologi. Yang menangani mereka harus para ulama. Di sini harus adanya sinergi antara tokoh-tokoh agama kita kaum muslimin dengan penguasa kita, pemerintah kita. Alhamdulillah kita punya Departemen Agama, ada Kemenag Islam, kita punya organisasi MUI dan segala macamnya. Harus bersinergi. Terkait dengan tokoh-tokoh agama harus bisa mematahkan argumentasi mereka, mematahkan doktrin yang ada pada mereka. Terkait dengan masalah keamanan fisik, diserahkan kepada para penguasa kita dari kalangan TNI Polri. Maksudnya adalah bahaya laten terorisme ini, kaum muslimin rahimakumullah, masih nyata. Jangan pernah merasa aman daripadanya. Tidak hanya gerakan-gerakan fisik, tapi yang lebih membahayakan lagi adalah ideologi. Sehingga jangan heran tiba-tiba, mohon maaf ya, tiba-tiba Anda dikejutkan sosok, loh, mereka dibackingi anggota. Masa anggota kita enggak NKRI? Masa anggota kita tidak punya nasionalisme yang tinggi? Masa anggota kita enggak punya jiwa patriotisme yang sangat tinggi? Punya. Ada dalam jiwa mereka. Apa yang salah? Ideologinya terpapar, rela menanggalkan semangat kebangsaannya, berkhianat kepada bangsa, membackup kaum teroris. Itu oknum, bukan instansi. Jangan heran, karena ideologi. Jangan heran pula ketika kita menangani gerakan-gerakan mereka ini begitu susah. Ada sih repotnya. Dan pekerjaan besar untuk mendeteksi masing-masing mereka. Kenapa? Dikarenakan masing-masing mereka sel-sel tersendiri. Ada kemiripan secara umum, tapi ada tokoh-tokoh penggerak yang masing-masing. Ini gerakannya fulan, ini gerakannya fulan, ini gerakannya fulan, gerakannya Alan, ini gerakan Poso, ini gerakan itu. Lihat jumlah mereka tidak banyak. Tidak banyak, masih banyak pasukan kita, pemerintah. Tapi 1, 2, 3 gerombolan yang sedikit itu bisa bergerak, bisa menghebohkan, bisa menteror, bisa mengganggu keamanan, bisa mengganggu ketenteraman bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Itu dikarenakan ideologi yang mengerikan. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, karena waktu yang sudah mulai mepet, sedikit saya kasih tambahan penjelasan yang sangat penting sekali terkait dengan solusi. Solusi apa yang harus kita upayakan untuk meredam terorisme ini, terutama dari kalangan kaum muslim? Dijelaskan oleh para ulama kita, mereka punya buku-buku yang membahas masalah terorisme. Di depan saya ada dua buku, semua pembahasan tentang terorisme. Solusi yang mereka berikan, yang pertama adalah harus memberikan pemahaman agama Islam yang benar, yang benar, kepada semua pihak, baik pemerintah atau rakyat, baik para pemuda pemudi Islam yang menjadi banyak korban, atau semua umat Islam. Harus kembali kepada Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW, ijma'nya para ulama dan qiyas. Dikarenakan sumber terorisme pemahaman yang salah dalam berislam. Jadi mohon maaf, orang yang mengkaji Islam dengan benar itu bukan teroris. Upaya untuk meredam terorisme selama benar yang dia pelajari, dan orang yang mengajarkan ilmunya lurus ideologinya. Ini tugasnya para alim ulama, tugasnya para da'i, tugasnya para mubalek, bersinergi dengan pemerintah kita. Ini harus. Yang kedua, at-ta'awun al-birri wa taqwa. Kita harus bantu-membantu, harus saling tolong-menolong, harus gotong-royong, bersinergi semua pihak, masyarakatnya, rakyatnya, dengan pemerintahnya, tokoh-tokoh agama, harus bersinergi. Ini permasalahan internasional. Masyarakat harus ikut andil, bersinergi dengan pemerintah untuk meredam yang namanya gerakan terorisme, terutama radikalisme, ekstremisme yang berujung kepada terorisme. Sekali lagi, bukan mengacu pada atribut baju, tetapi ada pada ideologi. Ideologi yang paling nampak yang ada pada mereka adalah anti pemerintah. Maka solusi yang ketiga, harus terutama pemerintah kita, tokoh-tokoh agama kita, harus memberikan penyuluhan dakwah kepada masyarakat muslimin tentang pentingnya menerapkan prinsip mentaati, mematuhi, mendengarkan penguasa kita yang muslim dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang mubah, bukan dalam perkara kemaksiatan. Menanamkan kepada warga negara menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat kepada penguasanya, dari mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, terus sampai presidennya. Tanamkan prinsip ketaatan pada pihak penguasa, terutama untuk kaum muslimin. Yang kedua, menanamkan kepada mereka tentang bahaya laten takfirisme, mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujjah, mengkafirkan orang lain dengan tanpa dalil, atau mengkafirkan penguasa mereka, atau mengkafirkan yang bukan golongan mereka. Ini harus bersinergi pemerintah, penguasa, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Intinya kembali kepada bimbingan yang pertama, harus menanamkan kepada masyarakat ini bimbingan agama Islam yang benar, menanamkan ideologi yang benar terkait dengan keagamaannya dan terkait dengan masalah berbangsa dan menegara. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada penguasa kita, pemerintah kita kepada apa yang Allah ridhai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla melindungi negara kita yang tercinta NKRI dari rongrongan kaum radikalis ekstremis teroris, dan semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan masyarakat kita, masyarakat Indonesia, baik di Kepulauan Selayar ataupun di tanah air secara keseluruhan, diselamatkan dari bahaya laten terorisme, baik yang ideologi ataupun yang fisik. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menyatukan kita semua di atas agama Islam, di atas bimbingan Al-Quran, bimbingan hadis, dan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kita yang selaras dengan bimbingan Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan kedamaian, ketenteraman, ketenangan, keamanan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah COVID-19 dari bumi pertiwi dan dari seluruh dunia yang ada, sehingga bisa kembali normal dalam segala hal. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa saya utarakan sebagai manfaat, dan insyaallah selebihnya akan disampaikan di sesi yang kedua ba'dal asr nanti. Demikian dari saya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.